Ya Ustaz, himpitan ekonomi yang mendera kami kadang menjadikan kami khawatir akan masa depan anak-anak kami. Apakah hal ini merupakan lemahnya tawakal kami kepada Allah Subhanahu wa taala, dan juga karena kami takut tidak bisa membiayai anak-anak kami untuk belajar ilmu agama di sekolah-sekolah yang bermanhaj salaf? Memang ya, kesenangan adalah ujian sebagaimana kesulitan juga ujian. Orang-orang kaya diuji oleh Allah dengan hartanya, dan orang-orang miskin diuji oleh Allah dengan kesempitan harta. Namun jangan sampai seorang hamba berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah taala berfirman, innahu la yai'asu min rauhillahi illa al-qaumul kafirun. Sesungguhnya tidak ada yang merasa putus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Ketika kita dihimpit perekonomian yang sangat sulit dan susah seperti ini, kita ingat bagaimana kehidupan Rasulullah dahulu. Ya, Rasulullah pernah 3 hari lamanya tidak mendapatkan makanan apa-apa. Sampai Rasulullah SAW mengikatkan batu itu di perutnya saking laparnya. Disebutkan oleh istri-istri Nabi bahwa pernah 3 hari berturut-turut dapur Rasulullah tidak ngebul, tidak ada masakan yang bisa dimasak. Ya, ketika Rasulullah SAW masuk ke rumah istrinya, apakah ada makanan? Ternyata tidak ada. Sementara kita alhamdulillah makanan masih ada. Kita pun tidak pernah merasakan kelaparan 3 hari berturut-turut, alhamdulillah. Masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kenikmatan-kenikmatan. Adapun rezeki Allah lah yang menanggungnya, bukan kita yang menanggung, Bapak, ya. Allah Ta'ala berfirman, nahnu narzukukum wa iyyahum. Kami, kata Allah, yang memberikan rezeki kepada kamu dan mereka. Bukan kamu yang memberikan rezeki. Jadi buat apa kita khawatir dengan masa depan anak? Toh segala sesuatu telah Allah Subhanahu wa taala telah Allah tuliskan rezeki masing-masing. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Bukhari dalam hadis Ibnu Mas'ud, ketika janin telah sampai kepada 4 bulan, ya 10 hari, apa kata Rasulullah? Arsalallahu ilaihi malak, Allah utus padanya malaikat lalu meniupkan padanya roh dan menulis tentang 4 perkara, bikat bi rizqihi, ditulis rezekinya. Buat apa kita khawatir dan sedih? Ya toh semuanya sudah diatur oleh Allah. Ini adalah ujian buat kita. Barangkali Bapak, ya sekarang Bapak susah hidupnya. Tapi setelah anak-anak Bapak besar, Allah berikan kepada Bapak banyak kenikmatan. Berapa banyak orang-orang seperti itu? Saya melihat sendiri dengan mata kepala. Ada orang yang ketika dia baru menikah susah hidupnya. Dia punya anak 1, 2, 3, 4, susah hidupnya. Sampai akhirnya istrinya harus menjajakan kue, membuat kue sendiri, dijajakannya di warung-warung, itu pun juga seringnya tidak laku. Tapi kesabaran, ketawakal, dan ia yakin bahwasanya Allah yang memberikan rezeki. Setelah anaknya banyak, ia tetap ia tawakal kepada Allah, ternyata Allah berikan rezeki kepada dia yang melimpah ruah. Siapa yang memberikan rezeki? Bapakkah atau Allah? Allah yang memberikan rezeki. Kita hanya berusaha, kita hanya disuruh untuk usaha saja. Barangkali nanti anak bapak, walaupun misalnya ia tidak sekolah dengan sekolah yang cukup, barangkali ia bisa ia menjadi orang kaya raya. Siapa bilang kekayaan itu ia identik sebatas dengan pendidikan, ya? Lihat oleh Anda, ada orang kaya raya yang mungkin omzetnya ratusan juta, ternyata ia tidak bisa membaca dan menulis. Ia buta huruf, tapi ia punya keuletan, ia punya skill, ia tidak putus asa. Tawakal kepada Allah Jalla Jalaluh. Allah yang memberikan rezeki, oleh karena itu Bapak ya, serahkan semuanya kepada Allah. Tetaplah Bapak mencari nafkah, karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Adapun anak, Allah yang akan menanggung. Yakinlah itu. Terkadang karena kurangnya keyakinan kita kepada Allah, akhirnya rasa-rasa takut seperti itu menghantui diri kita. Padahal rasa takut itu sesuatu yang tidak ada alasan sama sekali. Karena itu semua kurangnya atau lemahnya keyakinan kita kepada Allah, seakan-akan yang memberikan rezeki kepada anak kita adalah kita. La wallah. Kita hanya disuruh oleh Allah berusaha. Usaha, cari rezeki. Kemudian Allah yang akan memberikan rezeki. Nahnu narzukukum wa iyyahum. Ya kami, kata Allah, yang akan memberikan rezeki kepada kamu dan mereka. Nah.